Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli lahdatin abada adada ni'amillahi wa afdalih. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dulumatil wahmi wa aftah lana abwaab rahmatik wa ansur alayna hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa'alimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita masih berbicara tentang keutamaan daripada bulan Dzulhijjah. Tapi ada suatu keutamaan dari bulan Dzulhijjah ini yang tidak banyak disebut oleh kitab. Dan bisa jadi keutamaan bulan Dzulhijjah itu juga ditunjang oleh suatu kemuliaan yang tidak banyak disebut oleh kitab. Apa itu? Di bulan Dzulhijjah ini adalah bulan perkawinan yang paling megah di dunia. Bulan perkawinan dari keturunan yang paling dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu perkawinan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra beserta Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sehingga mungkin di antara keutamaan-keutamaan dari 10 Dzulhijjah yang pertama ini adalah di situ terdapat tanggal perkawinan dari Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Tepatnya pada tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi tepatnya pada tanggal 1 Dzulhijjah itu adalah hari perkawinan daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra. Semoga kita yang hadir ini mendapatkan barokahnya. Mendapatkan barokah waktu menikah daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra sehingga kita semuanya mendapatkan pasangan-pasangan yang soleh dan baik. Mendapatkan keturunan yang baik sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra. Jadi sedikit Ustaz bercerita tentang keutamaan dan perkawinan yang paling megah itu. Perkawinan yang tidak ada duanya di dunia. Karena yang melangsungkan perkawinan itu adalah Allah langsung dari atas arasy. Sebagaimana itu diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika sedang menanti-nanti kedatangan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidatuna Fatimah Zahra ketika beliau itu menikah umurnya masih belia, masih muda. Dan sesungguhnya Imam Ali ini adalah seorang pemuda yang pernah berharap untuk menjadi pendamping hidup dan suami daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra. Karena beliau kumpul dalam satu rumah waktu kecil. Sayyidina Ali kan diambil anak oleh Nabi Muhammad SAW. Mengingat kepada Sayyidina Abi Thalib, ayah Sayyidina Ali adalah orang yang tidak punya menanggung anak banyak. Sehingga untuk meringankan, maka Sayyidina Abbas mengambil Sayyidina Hamzah, Nabi Muhammad mengambil Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Abbas mengambil Sayyidina Ja'far, atau Sayyidina Hamzah yang mengambil Sayyidina Ja'far, sedangkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib diambil oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga dari mulai kecil, Sayyidina Ali itu berkumpul dengan Nabi, dididik oleh Nabi, dirawat oleh Nabi, dibiayai oleh Nabi, sehingga banyak melihat kepada Sayyidina Fatimah Zahra dan sifatnya yang luar biasa itu. Di antara yang pernah dipandang oleh beliau itu, ketika dengan gagah beraninya Sayyidatuna Fatimah yang masih berumur 12 tahun pada waktu itu, ketika mendengar bahwasanya Nabi sedang diolok-olok, sedang disiksa oleh orang-orang Quraisy, sedang ditumpahkan yang namanya kotoran isinya unta yang sudah berada di sampah itu lebih dari 3 hari. Jadi tempatnya kotorannya unta itu diangkat ke kepala Nabi, sudah itu disobeknya sehingga semua isinya terburai dan jatuh di atas kepalanya Nabi Muhammad SAW. Lihat, bayangkan bagaimana perjuangan Nabi di dalam menyebarkan syariat Islam ini. Sehingga pada saat itu beliau langsung berlari, berlari dan berlari dari rumahnya. Begitu sampai kepada di mana ada Nabi SAW di situ, Nabi sedang dikelilingi oleh orang Quraisy, diolok-olok, diketawain dan sebagainya. Maka kemudian Sayyidatuna Fatimah kemudian mendobrak kelilingan daripada orang Quraisy itu dan dia marah kepada mereka semuanya. Kemudian Sayyidina Fatimah dalam keadaan menangis begitu mencium Nabi SAW, memeluk Nabi SAW yang sedang sujud pada saat itu dan membersihkan kepala Nabi SAW daripada kotoran itu. Kemudian dibawanya pulang. Di situ ada luka-luka Nabi SAW di badannya itu. Maka kemudian beliau mengambil jerami, dibakarnya. Jerami itu dibakar. Kemudian setelah menjadi arang, arangnya itu taruh di atas mukanya Nabi supaya darah itu tidak keluar lagi, itu maksudnya. Nah, begitulah. Itu semua dilihat oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sehingga Sayyidina Ali itu ada menaruh hati gitu kepada Sayyidina Fatimah Zahra karena sifatnya yang luar biasa itu. Sampai ketika Sayyidina Fatimah sudah berumur 17 atau 18, kelihatan Nabi itu susah. Disangkanya sama Bakar Siddiq, susahnya itu karena mikirin Sayyidina Fatimah ya belum ada jodoh seperti ayah-ayah kalian itu loh. Temu segera carikan ya jodohnya ya. Disangkanya seperti itu. Maka si Abu Bakar Siddiq datang kepada Nabi untuk meminang melamar putrinya yang tercinta itu yang dijuluki oleh Nabi SAW Ummu Abiha, ibu daripada ayahnya sendiri. Dari saking luar biasanya merawatnya Sayyidatuna Fatimah seperti yang dijanjikannya kepada ibunya, karena sesuatunya belum kawin Sayyidatuna Fatimah, sehingga dia yang merawat semuanya, yang mencucikan bajunya Nabi, yang memasakkan buat Nabi, padahal umurnya di bawah 15 tahun pada waktu itu, tapi beliau itu sudah mandiri dan melaksanakan seluruh kebutuhannya Nabi itu sendirian. Itu beliau Sayyidatuna Fatimah, menggantikan ibunda tercinta Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Sudah kemudian Sayyidina Ali datang melamar putrinya. Akhirnya kata Nabi SAW, lam unzal ilayya. Jawabannya adalah, maaf, aku belum mendapatkan wahyu untuk itu. Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar mundur dengan cara tertib, teratur. Kemudian datanglah Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu pula jawabannya, lam unzal ilayya. Jadi mereka semua itu meminang putri Nabi Sayyidina Fatimah Zahra itu untuk meringankan bebannya Nabi. Disangkanya mereka bahwasanya Nabi itu dalam keadaan susah wajahnya itu karena memikirkan Sayyidatuna Fatimah. Karena di rumah itu cuma Nabi SAW dan Sayyidatuna Fatimah beserta istri-istri Nabi. Akhirnya kemudian datanglah sahabat-sahabat yang besar selayak Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Ubaidah, kemudian Tolha bin Ubaidillah. Semua itu datang meminta semuanya. Sehingga mereka heran, siapa yang ditunggu oleh Nabi ini? Kok semuanya itu gak ada yang diterima? Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang kepada Sayyidina Ali. Kali Ali, mungkin engkaulah yang ditunggu. Maka Sayyidina Ali mengatakan, engkau telah mengingatkan sesuatu yang sudah aku lupakan. Jadi lupakan apa maksudnya? Jadi beliau itu menaruh hati pada Sayyidah Fatimah. Tapi apa kata? Beliau adalah orang yang tidak punya. Beliau adalah orang miskin. Dari keluarga miskin. Maka, tapi beranikan diri kamu, mungkin engkau yang diminta, engkau yang ditunggu oleh Nabi. Akhirnya dengan memberanikan diri, dia datang. Begitu datang di depan Nabi, gak bisa ngomong. Dan diam tok, bayangkan ini gurunya, ini orang tuanya, ini calon mertuanya. Terus gak ada ayahnya. Mau minta, gak ada ayahnya, dia gak punya ayah. Sehingga dia sendiri yang ada. Diam seribu bahasa. Nah, akhirnya apa? Nabi yang memulai. La'alla jita khatiban Fatimah. Mungkin kau datang ke sini dengan maksud dan tujuan meminang Fatimah. Maka cepat dia mengaku, iya ya Rasulullah. Maka jawaban Nabi SAW simple saja. Ahlan wa sahlan. Atau ahlan wa marhaban. Ahlan wa marhaban. Dari saking bingungnya, habis ngomong gitu Rasulullah langsung enggak pamit, langsung keluar. Dari saking bingungnya Imam Ali, habis ngomong gitu keluar, enggak pamit lagi. Sampai keluar bingung, loh aku ini terima enggak? Jadi enggak jelas gitu. Rasulullah cuma bilang ahlan wa marhaban. Akhirnya ditanya, semua sahabat Nabi sudah nunggu di situ. Syekh Abu Bakar, Syekh Umar, Syekh Utsman, semua nunggu. Ah, gimana? Apa kabarnya gitu? Maksudnya kalau sama Ali ditolak juga, ya coba yang lainnya. Jadi untuk meringankan Nabi itu maksudnya. Akhirnya katanya Sayyidina Ali, gak tahu juga aku diterima enggak. Tapi Nabi cuma mengatakan, ahlan wa marhaban. Apa itu Syekh Abu Bakar Siddiq? Coba kau mendapatkan jawaban ahlan saja, sudah berarti itu engkau diterima. Apalagi engkau mendapatkan ahlan wa marhaban, dua-duanya. Gitu. Datanglah lagi, minta lagi yang jelas. Apa yang diminta oleh Nabi SAW sebagai maharnya. Datang lagi, memberanikan diri lagi. Akhirnya lagi-lagi gak bisa ngomong lagi, bingung. Takut salah ngomong, yang dikatakan Syekh Abu Bakar salah kali gitu. Udah GR gitu kan, Imam Ali. Takutnya seperti itu gitu. Akhirnya katanya Nabi SAW langsung bertanya, balik bertanya, apa yang kau punya daripada harta? Maka dengan malu, Sayyidina Ali mengatakan kepada Rasulullah, sebagaimana kau tahu, aku tidak punya apa-apa. Aku punya kuda. Aku punya baju perang dan aku punya pedang. Itu saja yang punya. Kuda pun enggak punya dia. Baju perang sama pedang, itu yang aku punya. Kata Nabi, kalau pedang, jangan kau jual, karena itu kau butuhkan untuk berjihad fisabilillah. Tapi baju perang kamu, bawalah kemari. Dan perintahkan untuk dijual. Uangnya bawa kemari. Sebagai mahar daripada Sayyidatuna Fatimah. Akhirnya, baju perangnya itu dibeli oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Dibeli dengan harga 400 dirham. 400 dirham itu diberikan kepada Nabi SAW. Tahu berapa uang 400 dirham? Kira-kira keuangan 7.600.000. Semuanya itu. Jadi semuanya. Jadi berikut perhiasannya, jujurannya, pokoknya semuanya sempurna itu 7 juta. Ada yang mau 7 juta? Sayyidah Fatimah 7 juta. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Diperintahkan kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Separuhnya engkau belikan makanan. Seperti ya. Terus sepertiganya itu, dari separuh itu dibelikan minyak wangi. Kemudian dibelikan bantal dan juga permadani. Tapi permadani bukan seperti yang kita bayangkan. Permadani yang digunakan oleh Sayyidatina Fatimah Zahra untuk tidur sekaligus merawat dan menjaga kambing-kambingnya itu adalah sebuah kulit, potongan kulit yang sangat kecil. Kata Sayyidatina Fatimah, kalau aku tidur, aku berselimut dengan kulit itu, maka kakiku terbuka. Kalau untuk menutup kakiku, kepalaku yang terbuka. Dan, jadi itu yang dibuat oleh Nabi SAW itu sebagai kasurnya Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah. Dibelikan bungkus daripada kayak bantal sekarang. Isinya apa? Kulit, isinya pelepah batang kurma itu, isinya itu diambil, dikeringkan, jadi apa agak mengembang, nah itu dimasukkan. Nggak ada kapuk, nggak ada spring bed, nggak ada. Jadi itu yang digunakan, dibelikan itu. Kemudian selebihnya, Nabi SAW untuk beli kambing nggak cukup, uangnya sedikit. Hanya dibikinlah sawik. Tapi subhanallah, itu yang dari Sayyidina Ali, dan itu dari Sayyidina Fatimah, tapi dari Nabi SAW yang dibuat untuk memanggil para sahabat Nabi untuk membuat walimah. Tapi subhanallah, pada saat itulah sahabat-sahabat Nabi ada yang memberikan unta, ada yang memberikan kambing, ada yang membawa masakan-masakan, macam-macam. Nah, oleh karenanya dikatakan inilah perkawinan yang paling megah sejagat. Kenapa? Semua para sahabat Nabi pada saat itu semuanya kenyang. Nabi menyediakan memang sawik. Jadi sawik itu adalah kurma sama dicampur sama tepung terigu. Tapi kemudian sahabat Nabi bawa, ada yang bawa masakan berupa unta, ada yang kambing, semuanya mereka bawa. Dan ingin menyenangkan Nabi, karena ini adalah putri kesayangannya Nabi SAW. Sudahlah, akhirnya sudah siap semuanya ditentukan. Hari hanya undang semua sahabat supaya datang ke masjid untuk aku laksanakan perkawinannya Ali. Sudah, mereka datang semuanya, Imam Ali gak datang. Nabi SAW menunggu-nunggu, mana Imam Ali-nya? Enggak. Entah apa yang dilakukan Imam Ali, apakah berdandan atau gimana, Allah alam. Tapi datangnya sendiri lagi. Jadi kalau berdandan kan sama orang, dia apa didampingi orang tuanya, keluarganya, ini enggak, sendirian aja. Sian Imam Ali ya. Sudah, setelah itu, sahabat Nabi sudah berada di masjid semuanya, Nabi juga berada di masjid, nunggu datangnya Imam Ali untuk dilangsungkan perkawinan itu. Tapi ternyata Imam Ali belum datang juga. Ditunggu sama Nabi, lihat-lihat sebentar, lihat dia siapa yang datang, daftar lihat-lihat siapa yang datang. Sampai begitu dilihat, Imam Ali masuk dalam masjid, cepat-cepat Nabi SAW melaksanakan sujud syukur. Sehingga pada saat itu, setelah beliau melaksanakan sujud syukur, beliau menghadap kepada sahabatnya yang hadir pada saat itu. Dan beliau berkata, baru saja Jibril telah datang kepadaku dan memberitahukan aku bahwasanya perkawinan antara Imam Ali dan Sayyidina Fatimah Zahra sudah dilangsungkan di arsy sana. Dan Allah memerintahkan aku untuk melangsungkannya di muka bumi. Maka kemudian dikatakan oleh Nabi SAW, ya Ali, relakah engkau untuk aku kawinkan engkau dengan putriku Fatimah dengan mahar sekian? Maka beliau katakan, iya Rasulullah. Sudah, setelah itu Nabi SAW berdoa panjang. Di antara doanya, Allahumma akhrij minhuma al-kathira tayyib. Kemudian di antara doanya, yang selalu dibaca oleh para pengantin dan setiap orang yang datang untuk memberikan kata-kata yang hangat untuk kedua pengantin adalah barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Itu adalah doa yang diucapkan ketika Nabi Muhammad SAW itu menikahkan Sayyidatuna Fatimah Zahra dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sebelumnya tidak. Barakallahu lak, semoga Allah berkati kamu di masa-masa baikmu. Wa baraka alaik, dan semoga Allah juga memberkati kalian berdua di masa-masa sulitmu. Wa jama'a bainakum wa fuhair, dan semoga Allah mengumpulkan antara kedua kalian itu dalam keadaan yang baik. Coba lihat bagaimana doanya Nabi itu luar biasa, simple tapi mengandung makna yang banyak. Coba Nabi mendoakan barakallahu lakuma tanpa alaikuma, maka ketika di masa-masa sulit akan timbul konflik. Tapi situ doakan dua-duanya, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Tidak ada doa yang lebih simple, yang lebih merata, lebih mengumpulkan segala macam kebaikan kecuali doanya Nabi ini untuk sang pengantin. Nah, kemudian didoakan lagi di antara doanya. Nabi SAW itu memegang belakangnya, pundaknya Sayyidina Ali dan pundaknya Sayyidina Fatimah Zahra. Kemudian beliau itu berharap kepada Allah Ta'ala. Bahkan ketika Sayyidina Ali sudah melangsungkan perkawinan itu dan kemudian diperintahkan kepada perempuan-perempuan Ansar untuk supaya mempersiapkan Sayyidatuna Fatimah Zahra supaya untuk dibawa dan dikawal serta pengantin kalau dibawa itu diarak ke rumahnya Sayyidina Ali. Yang mengarak siapa? Ayahnya langsung, Rasulullah SAW. Nabi yang membawa bantalnya, Nabi yang membawa tempat tidurnya, Nabi yang bawa minyak wanginya, itu Nabi yang bawa sambil ngantar putrinya Syekh Fatimah Zahra. Begitu sudah sampai ke rumah Ali, maka Nabi SAW berpesan, jangan engkau dekati kecuali setelah aku datang. Maka berapa itu sholat isya, sholat maghrib, sholat isya jamaah. Habis sholat isya, datang lagi Nabi SAW meminta air. Dia dipercikkan air itu kepada Sayyidina Ali. Dipercikkan air itu kepada Syekh Fatimah. Dan tidak pernah ini dilakukan kepada Zainab, kepada Rugaiyah, kepada Ummu Kulsum, tidak pernah, hanya kepada Sayyidina Fatimah Zahra. Kenapa demikian? Karena tahu semua keluarganya Nabi SAW akan keluar daripada dua orang yang mulia ini. Dan kenapa Imam Ali bin Abi Thalib yang menjadi pendampingnya? Karena apa? Tidak ada selain Imam Ali yang berhak untuk mendampingi. Karena Sayyidah Fatimah adalah sebuah unsur yang terbaik di dunia ini. Unsur dari Sayyidah Fatimah adalah yang terbaik di dunia. Tidak bisa menandinginya sesuatu apapun kecuali Imam Ali bin Abi Thalib. Sehingga pada saat itulah, karena Nabi SAW sangat mengetahui bahwasanya ini adalah sumber, pangkal daripada segala macam kebaikan yang Allah jadikan sebagai tanda daripada datangnya hari kiamat, itu mereka, anak cucu mereka. Jadi kata Nabi SAW, ada dua hal, lan yaftariqa ila yaumil kiamat. Ada dua hal tidak akan terpisahkan sampai hari kiamat. Apa itu? Kitab Allah wa itrati ahli baiti. Kitab Allah dan keluarganya. Kok bisa-bisanya mereka mengatakan bahwasanya keluarga Nabi yang sekarang ini, cucu Nabi, para habaib dan sebagainya itu tidak bersambung nasabnya kepada Nabi. Apa maksudnya Nabi sama demikian? Tidak akan berpisah antara keduanya sampai hari kiamat dan sampai keduanya itu datang kepada hautku, kata Nabi SAW. Itulah keluarga Nabi. Dan di antara doanya, setelah habis isyad, Nabi SAW datang, didoakan. Di antara doanya adalah Allahumma akhrij minhuma al-kathir at-tayyib. Ya Allah, keluarkanlah daripada dua insan ini yang banyak yang baik. Nabi SAW doanya pasti dikabulkan. Sehingga kebanyakan para aulia dari mereka. Kebanyakan orang-orang yang terpandang dari mereka. Kebanyakan para raja wali dari mereka. Kebanyakan daripada orang yang paling baik akhlaknya dari mereka. Berkat doanya Nabi Muhammad SAW. Kemudian diantaranya beliau mengatakan, innahum lan yudkhilukum fi babi dolalah walan yukhrijukum an babi huda. Mereka tidak akan menjerumuskan kamu ke dalam pintu kesesatan dan tidak akan mengeluarkan kamu dari pintu kebenaran. Sehingga doa Nabi ini memproteksi. Dan insyaAllah kalau kita tidak mungkin atau tidak akan mendapatkan tiga orang habaib sama-sama. Tiga orang habaib sama-sama sepakat kepada suatu masyarakat. Pasti salah satunya tidak setuju. Itu maksud daripada doanya Nabi. Jadi mereka itu terproteksi untuk semacam itu. Nah, kemudian beliau juga mengatakan, fa innahum mafatihur rahmah. Mereka itu berada di mana? Mereka menjadi kunci daripada turunnya rahmat Allah. Dimanapun mereka berada. Kemudian waj'al alsinatahum ma'adinul hikmah. Ya Allah, jadikanlah mereka itu adalah kunci-kunci daripada turunnya rahmat Allah. Dan jadikanlah lidah-lidah mereka itu adalah sumber daripada hikmah. Sehingga terkadang kita lihat beda kalau kita mendengar daripada selain habaib dan dari habaib. Karena unsuriahnya itu, karena rohaniahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ini diakui oleh seluruh ulama. Walaupun ulama yang tidak suka dengan maulid, dengan bid'ah, yang tidak suka dengan pengkultusan, yang dikatakan mereka pengkultusan, padahal tidak ada pengkultusan. Bahkan Nabi SAW itu tidak mengharapkan supaya keluarganya itu cinta, karena harapannya Nabi tidak. Tapi perintah dari siapa? Allah, coba lihat, perhatikan betul-betul di dalam Al-Quran. Di situ ada kata-kata awal, yang mengawali permintaan Nabi. Apa itu? Gul. La as'alukum alaihi ajro illal mawaddata. Katakanlah wahai Muhammad, siapa yang perintahkan untuk mengatakan? Allah, bukan Nabi sendiri yang menginginkan. Katakanlah wahai Muhammad, la as'alukum alai ajra illal mawaddata fil qurba. Aku tidak menginginkan kalian itu membalasku, tapi aku inginkan kalian itu mencintai keluarga. Dan harapan Nabi supaya umatnya itu mencintai keluarga Nabi bukan untuk kepentingan Nabi, tapi untuk kepentingan mereka sendiri. Supaya mereka itu ada sebab mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad SAW, sebagaimana hal itu menjadi anjuran dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa arduh, Di mana anjuran sahabat sendiri mengatakan urkubu Muhammadan fi ali baitih. Hendaknya kalian itu mengharapkan harapan kalian, mencari tujuan kalian yang berkaitan dengan Nabi, dari mulai pemberian Nabi, syafaat Nabi, perhatian Nabi, cinta Nabi, rindu Nabi, carilah itu semua di dalam mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, wallahi demi Allah, la Aisyah binti, putriku Aisyah, la Fatimah bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min Aisyah binti. Putri Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah lebih aku cintai ketimbang putriku sendiri Sayyidatuna Aisyah. Nah, itu sebuah penerapan daripada apa yang diucapkan. Kalau saya bakal sedikit mengatakan demikian, apalagi kita, harusnya kita lebih daripada saya bakal. Kemudian sudah datanglah malam pertama. Ketika malam pertama sudah terbayangkan di dalam benak Imam Ali seperti yang biasa tertanam di dalam benak laki-laki pada malam pertama. Tapi ternyata Sayyidah Fatimah sholat. Pikir mungkin sholat 2 rakaat selesai dah. Habis salam, sholat lagi. Tunggu lagi, mungkin 2 rakaat lagi ini. Habis salam, sholat lagi, terus. Akhirnya dia beranikan diri. Kapan tidurnya katanya? Kapan tidur? Tidurnya. Katanya apa Sayyidah Fatimah? Aku bersyukur mendapatkan kamu, oleh karenanya aku melaksanakan sholat dan takarruf pada Allah Ta'ala. Maka dia langsung mengatakan, aku yang berhak lebih bersyukur untuk karena aku telah mendapatkan kamu. Kalau begitu, aku akan melaksanakan sholat juga. Sholat. Mereka berdua sholat pada malam itu, sampai fajar mereka sholat. Gak ngapa-ngapain, tapi sholat. Jadi usahakan, dan Ustaz harapkan kalian semua ketika malam pertama begitu. Amin. Nah, di saat itulah Sayyidatuna Fatimah berkata dengan suatu perkataan yang bikin Sayyidina Ali itu terperanjat dan sempat sakit hatinya. Bayangkan Sayyidina Fatimah mengatakan demikian, galuhai Ali, maafkan aku, sebelum aku kawin denganmu aku sudah cinta dengan seorang pemuda. Kaget dia. Akhirnya katanya Sayyidina Ali, aku yang minta maaf karena telah mencegah engkau daripada pemuda itu. Aku yang minta maaf, wahai Fatimah. Dan kalau boleh tahu, siapakah pemuda itu? Masalahnya pemuda itu adalah engkau, wahai Ali. Jadi Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah itu adalah dua insan yang saling mencintai. Semoga kita juga semacam itu mendapatkan anugerah daripada Allah Ta'ala. Cinta antara kedua insan yang boleh bertemu dan boleh membina rumah tangga. Dan semoga kita mendapatkan barokahnya Imam Ali dan Sayyidah Fatimah Zahra. Semoga kita mendapatkan barokahnya para habaib. Semoga kita mendapatkan barokah daripada doanya Nabi SAW yang diutarakan oleh beliau pada hari-hari ini. Dan semoga kita semua termasuk mendapatkan keberkahan dari waktu itu. Sehingga kita nanti mendapati pasangan yang baik, jodoh yang baik, jodoh yang soleh dan solihah untuk kita, untuk anak kita, untuk keturunan kita sampai hari kiamat nanti. Ala hadzini wa kulli niyatin solihah wa lamana wa salih al-fatihah. Ya Rabbana tarafna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.